بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.